Sebelum ku kenal dengan dirimu, aku masih baik-baik saja. Sebelum kau termasuki tapi kamu memang luar biasa. Sentuhanmu juga tiada duanya. Kau buat aku seperti raja, padahal dalam menaklukkanku, kamu.